orang satu. Rame-rame duduk berhadapan nona, anggap pantun seoranglah satu. Oleh-oleh rasa sayang, rasa sayang badange, lah rasa sayang, sayang bongsoe. Buang badang ke rumah lah tangga nona, inya bujang selalu manisnya. Sayang bongsoe, buang badang ke rumah lah tangga nona,